Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, qadarullah, karena terjadi suatu hal maka jadwal sore hari ini ada perubahan. Oleh karena itu sore hari ini kita lanjutkan dari pembahasan Kitabul Janais, ya, kitab jenazah dari Kitab Ad-Darari Al-Mudiyah Syarah Durarul Bahiyah karya Al-Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullahu taala. Terakhir, kalau mayitnya banyak, lebih dari satu, maka boleh disolatkan sekali solat. Sebagaimana dalam kisah perang Uhud yang para sahabat waktu itu meninggal 70 orang gitu. Adapun kalau masalah perang Uhud, ada riwayat disolatkan, ada riwayat Nabi tidak mensolatkan sama sekali. Cuma seandainya terjadi seperti itu, yang meninggal itu banyak, ya, ratusan orang, ya, seperti ketika gempa bumi seperti itu. Yang mati banyak, yang hidup dalam keadaan sedih, ya, gelisah karena tertimpa gempa bumi, sedangkan masih punya kewajiban harus menyolatkan dari saudara-saudaranya gitu, maka bisa disolatkan sekali solat, mayitnya dijejer-jejer sebagaimana yang dulu kita sebutkan gitu. Berikutnya poin yang ke-8, as-salatu ala syahidi, mensolati atas orang yang mati syahid. Wa amma syahidu faqad ikhtalafat ar-riwayatu fidalik, sungguh telah ada perbedaan riwayat dalam masalah ini. Waqad sabata fi sahihil Bukhari, dan sungguh telah sabit di dalam sahih Al-Bukhari, min hadisi Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yusalli ala suhada, lam yusalli ala suhada'i Uhud, beliau tidak mensolatkan orang-orang yang syahid dalam perang Uhud yang jumlahnya 70 orang. Nabi enggak mensolatkan gitu. Di dalam Sahih Bukhari. Wa akhrajahu aidan ahlu sunan, dan ahlu sunan, pengarang kitab sunan, meriwayatkan. Wa akhraja Ahmad wa Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, wa Tirmidzi, wal Hakim, dan juga al Hakim rahimahumullahu taala, min hadis Anas, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yusalli alaihim, Nabi tidak mensolatkan para korban perang Uhud, ya, para korban perang Uhud gitu. Sehingga dari sini orang yang mati syahid dalam peperangan tidak disolatkan, ya, tidak disolatkan. Bukan karena kesalahan, bukan karena dosa, ya, tapi justru karena istimewa, ya, karena istimewa, sehingga enggak disolatkan, enggak apa-apa gitu. Kata Imam Syaukani rahimahullah, waqad ataltu al-kalam, sungguh saya telah membahas panjang lebar, ala hada fi syarhil muntaqa, atas masalah ini dalam syarah al-muntaqa, wa syaritu ar-riwayati, dan aku datangkan riwayat-riwayat, wa ikhtilafa ahlil ilmi, dan aku sampaikan, aku sebutkan di syarah tersebut perselisihan-perselisihan para ulama tentang masalah ini. Ini fidalika dalam masalah tersebut. Fal yuraji ilaihi, maka lihatlah ke dalam kitab tersebut. Fa inna hadal maqama minal mu'arik, karena dalam maqam ini, pembahasan ini, ada termasuk mu'arik, yang perjuangan. Jadi permasalahannya rumit, hadisnya banyak, ada silang pendapat gitu. Maka membutuhkan mu'arik, ya, perjuangan gitu. Adapun hal ini disimpulkan oleh Syekh Al-Albani dalam sifat salat Nabi, dalam sifat salat Nabi, dalam Ahkamul Janais wa Bida'uha gitu. Bahwasanya orang yang mati syahid dalam peperangan tidak disolatkan, tapi kalau mau disolatkan boleh gitu. Jadi secara asal tidak disolatkan, tapi kalau mau disolatkan nggak apa-apa gitu. Seperti itu kesimpulannya. Jadi nggak disolatkan karena dalam perang Uhud nggak disolatkan. Adapun kalau disolatkan juga enggak apa-apa. Itu kesimpulannya. Itu poin yang ke-8 tentang orang yang mati syahid. Berikutnya, sholat jenazah sendirian. Sudah tak sampaikan? Sudah. Tambahan. Berikutnya, yakni mengangkat kedua tangan ketika takbir kedua dan ketiga dan keempat. Sudah tak sebutkan? Belum. Karena enggak disebutkan dalam kitab Ad-Darari Al-Mudhiyah, maka kita tambahkan. Jadi kita upayakan untuk menambahkan yang tidak tersebutkan, ya, semampunya. Kalau takbir pertama mengangkat tangan, memang itu ada dalilnya. Adapun takbir kedua, ketiga, dan keempat, yang ini menjadi pembahasan. Sehingga seorang imam yang menyolatkan sholat jenazah terkadang enggak mengangkat tangan. Jadi cuma takbir tok. Jadi sedekap takbir cuma pertama Allahu Akbar gitu. Membaca surat Al-Fatihah dan surat. Kemudian setelah itu takbir lagi Allahu Akbar, enggak ngangkat tangan. Baca selawat. Takbir lagi Allahu Akbar, enggak ngangkat tangan. Baca doa untuk mayit. Takbir lagi yang keempat, Allahu Akbar, tangan tetap sedekat, enggak diangkat gini. Kemudian baca doa untuk mayit, kemudian salam. Seperti itu. Karena memang tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan pada takbir kedua, ketiga, dan keempat. Yang ada adalah riwayat mengangkat tangan pada takbir pertama saja, ya, pertama saja gitu. Namun dalam masalah ini, walaupun enggak ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada asar. Ada asar dari sahabat. Yakni rawa Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala meriwayatkan bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janais. An ibni Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar, annahu kana yarfa'u yadaihi, adalah Umar bin Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengangkat kedua tangannya. Beliau mengangkat kedua tangannya ala kulli takbiratin min takbiratil janazati. Setiap-tiap takbir dari takbir jenazah. Jadi takbir empat kali yang angkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angkat tangan terus. Sahabat siapa tadi yang angkat tangan? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tiap-tiap takbir ngangkat kedua tangannya gitu. Maka faman kana yadunnu annahu la yaf'alu dhalika illa fi taufikin minan nabi sallallahu alaihi wasallam falahu ayyarfa'a, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka barang siapa yang yakin bahwa Abdullah bin Umar tidak melakukan kecuali dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh baginya mengangkat tangan. Boleh baginya mengangkat tangan. Jadi para ulama meyakini enggak mungkin Abdullah bin Umar itu membuat bid'ah. Rasul enggak ngangkat tangan, Abdullah bin Umar ngangkat tangan, enggak mungkin gitu. Maka para ulama yakin, kenapa kok Abdullah bin Umar ngangkat tangan? Karena bisa jadi itu memang petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah, barang siapa yang yakin kalau Abdullah bin Umar tidak melakukan itu kecuali dari petunjuk Nabi, maka boleh baginya melakukan gitu. Jadi kalau kita mengangkat tangan setiap kali takbir dalam sholat jenazah karena kita yakin Abdullah bin Umar melakukan karena petunjuk Nabi, enggak mungkin Abdullah bin Umar mengada-adakan perkara baru gitu yang Rasul enggak melakukan. Seperti itu. Sedangkan perbuatan sahabat Abdullah bin Umar kan berbuat sesuatu, mengangkat tangan gitu. Padahal tidak ada dalil dari Nabi, kan bisa jadi perbuatan Nabi ini tidak teriwayatkan, kan gitu. Perbuatan sahabat dilihat oleh sahabat lain dan tidak diingkari oleh sahabat lain adalah hujah, dalil gitu. Jadi kaidah ini bisa antum tulis, perbuatan sahabat disaksikan oleh sahabat lain dan tidak diingkari oleh sahabat lain itu adalah hujah. Ya, itu adalah hujah. Gitu. Hujah itu dalil. Ya, boleh untuk berdalil seperti itu. Itu tentang mengangkat kedua tangan. Jadi nanti jangan heran ya, ketika ikut sholat jenazah imamnya tidak mengangkat tangan. Mengangkat tangan cuma takbir pertama tok gitu, pertama kali. Takbir kedua, ketiga dan keempat tidak mengangkat tangan gitu. Adapun di daerah kita seringnya kalau kita mengikuti sholat jenazah imamnya mengangkat tangan gitu. Hadisnya mana? Enggak ada. Adanya asar perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu seperti itu. Radhiyallahu taala anhuma. Berikutnya poin ke-9 kembali ke kita. Wa amma as-salatu indal kuburi. Sholat di samping kuburan, sholat jenazah di kuburan. Sebelum masuk pembahasan ini, sholat di kuburan itu haram, enggak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tusallu alal kuburi, wala tajlisu alaiha. Jangan sholat di atas kuburan dan jangan duduk-duduk di atasnya. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam sifat salat Nabi tentang larangan salat di atas kuburan. Terkandung makna di situ, jadi salat itu ada unsur pemuliaan tempat. Salat di masjid, masjid itu tempat yang mulia gitu. Maka memuliakan kuburan sampai setingkat untuk sholat, ini memuliakan tempat secara berlebihan gitu. Sehingga memuliakan kuburan secara berlebihan digunakan untuk sholat gitu. Hadisnya larangan sholat di atas kuburan, tapi masuk dalam pembahasan larangan bangun masjid di atas kuburan gitu. Dan larangan mengubur orang di masjid gitu. Karena dampaknya itu nanti akan sholat di atas kuburan. Seperti itu, sehingga dilarang semuanya. Namun dalam pembahasan ini, karena terkait khusus sholat jenazah di atas kuburan, jadi asalnya sholat di atas kuburan enggak boleh, kecuali sholat jenazah itu. Kemudian tadi dilarang duduk-duduk di atas kuburan. Duduk-duduk di atas kuburan itu perendahan. Maka kuburan itu enggak boleh dimuliakan sedemikian rupa sampai untuk sholat, dan enggak boleh dihinakan untuk tempat duduk gitu. Direndahkan enggak boleh, dimuliakan berlebihan juga enggak boleh. Jadi pertengahan gitu. Islam menyikapi kuburan itu pertengahan gitu. Musyrikin berlebihan mensikapi kuburan. kuburannya siapa yang dimuliakan musyrikin? Kuburannya siapa? Bantu, kuburannya siapa? Musyrikin jahiliyah dulu memuliakan kuburannya siapa? Terkenal. Mengemuliakan kuburan siapa? Masa lupa. Kitab Tauhid. Kuburan siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Lata. Kuburannya Lata itu dikasih batu putih yang berukir. Ya, setiap mau haji berkunjung ke situ dulu, gitu. Lata. Orang awam merendahkan kuburan untuk duduk, gitu. Ketika nggali kubur kalian akan lihat orang itu duduk di atas kuburan, minum aqua, makan nasi bungkus, ya di atas kuburan. Orang awam merendahkan kuburan. Musyrikin jahiliyah memuliakan kuburan berlebihan. Ahlus sunnah pertengahan. Jadi kalau duduk ya di sampingnya lah, jangan di kuburannya. Gitu. Adapun makan dan minum di tengah-tengah kuburan, wallahualam, saya enggak tahu dalilnya. Gitu. Selama belum tahu ada larangannya, ya kita makan, kita minum. Enggak apa-apa. Tapi kalau nanti tahu ada dalil yang melarang, baru kita tinggalkan. Ada yang tahu dalil yang melarang minum di tengah-tengah kuburan, bukan duduk di atas kuburan. Minum di tengah-tengah kuburan, di sela-sela kuburan. Makan, ada larangannya, tahu? Belum tahu. Selama belum tahu, hukum asalnya mubah. Makan, minum, mubah di kuburan. Kalau ada nanti ada larangan, baru kita enggak melakukan gitu. Jadi kalau dipikirin minum ya, minum enggak apa-apa. Selama belum ada tahu ada larangan gitu. Karena hukum asal. Gitu. Jadi sholat di atas kuburan hukumnya haram. Kecuali sholat jenazah ini. Kita kembali ke kitab. Amma kaunuhu yusalli alal kuburi wa alal ghaibi. Adapun keberadaan hukum sholat di atas kuburan atau sholat ghaib, mayitnya enggak ada. Sholat ghaib, mayitnya enggak ada. Fali hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, intaha ila qabrin rutabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti kepada kuburan rutab. Taunya rutab itu kurma ya. Ini ada kuburan rutab. Ya, kuburan rutab. Kuburan yang masih basah. Belum lama dikubur. Kalau kurma rutab, kurma basah gitu. Belum kering, belum dijemur. Ini beliau berhenti di kuburan yang masih basah, berarti dikubur belum lama maksudnya gitu. Kalau nggali kubur itu kan kalau keras kan dikasih air sehingga tanahnya masih basah. Ketika diuruk lagi tanahnya masih basah. Fasola alaihi, Nabi sholat di atasnya. Wasofu khalfahu, dan para sahabat bersop-sop di belakangnya. Wakabbara arbaan, dan beliau bertakbir 4 kali takbir. Ya, 4 kali takbir di atas kuburan. Wahuwa fi sahihain, dan ini di dalam sahihain. Min hadis Ibn Abbas, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Bukhari dan Muslim, yang menunjukkan bolehnya sholat di atas kuburan. Jadi bukan berarti ini dalil berarti boleh sholat duhur di kuburan. Kalau di kampung itu, di pedesaan, kuburan itu ada rumahnya, dibikin rumah gitu. Kadang di kota aja ada, di pinggir sawah gitu, di keramik gitu. Jadi misalnya ke sawah sholat duhur di kuburan situ nggak boleh, ya sholat asar di kuburan, tempatnya keramikan bersih gitu untuk sholat nggak boleh gitu. Jadi yang boleh cuma sholat jenazah. Hikmah kenapa kok boleh, para ulama menyebutkan hikmahnya, apa bedanya sholat duhur dengan sholat mayit di kuburan gitu. Sebagian ulama menyebutkan hikmahnya, kalau sholat lain itu ada rukuk ada sujud gitu. Jadi akan rukuk di kuburan dan akan sujud di kuburan. Adapun sholat jenazah enggak ada sujud, enggak ada rukuk, berdiri tak. Sholat jenazah rukuk berapa kali? Enggak ada rukuknya. Enggak ada rukuknya gitu. Seperti itu. Itu hikmah sebagian disebutkan oleh para ulama. Itu ringkasnya. Kelengkapan hadisnya yakni mata rajulun, kata Abdullah bin Abbas, ada seorang itu meninggal. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, ada seorang meninggal yang dulu Nabi itu menjenguknya. Waktu sakit dijenguk. Waktu meninggal enggak diberitahu. Fadafanuhu bilail. Maka mayit tersebut dikubur di waktu malam. Ya, di waktu malam. Falamma asbaha, maka ketika di waktu subuh, a'lamuhu, mereka memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, ma mana'akum antuklimuni, apa yang menghalangi kalian untuk memberitahu aku gitu. Kalau para sahabat mengatakan, kana lailu, kejadiannya di waktu malam gitu. Wa kana dulmatun, dan adalah malam itu gelap sekali. Fakarihna anna suqa alaika, maka kami enggak suka untuk memberatkan engkau. Kasihan sama Rasul. Rasul enggak diberitahu. Karena waktunya gelap, dikubur di waktu malam gitu. Maka Rasul enggak diberitahu. Maka akhirnya fa'ata qabruhu, maka Nabi pun mendatangi kuburnya. Fasalla alaihi, maka Nabi pun mensolati atasnya. Qala, para sahabat, fa'ammana wasaffana khalfahu, maka kami menjadi makmum dan kami bersop-sop di belakangnya. Wa ana fihim, dan saya ada di tengah-tengah mereka, kata Abdullah bin Abbas. Wa kabbara arba'an, dan Nabi takbir 4 kali di atas kuburan. Dari sini ada dalil bolehnya sholat di atas kuburan. Sholat khusus jenazah. Yang kedua, ada dalil bahwasanya boleh mensolatkan 2 kali. Di waktu malam sahabat sudah nyolatkan. Dikubur di malam hari sahabat sudah ikut nyolatkan. Ketika Rasulullah mensolatkan, para sahabat ikut lagi. Ikut lagi menjadi makmumnya. Sehingga boleh seseorang itu mensolatkan jenazah lebih dari 1 kali. Jadi misalnya ada yang mau mensolatkan tapi kok enggak ada temannya, ya sudah ayo ditemani gitu. Yang nemani sebenarnya sudah sholat. Maka boleh yang seperti itu. Karena Nabi mensolatkan jenazah di kuburan tersebut dan para sahabat ikut lagi. Ya, ikut lagi seperti itu. Kembali ke kita. Wa kadzalika sholatun salatuhu ala qabri sauda. Demikian juga salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kuburan sauda, wanita yang hitam, bekas budak gitu. Allati kanat taqumu al-masjida, yang dia itu menjadi panitia masjid, kebersihan masjid ya, cleaning service lah gitu. Tinggal di masjid, punya kemah di pojok masjid gitu, tinggal di masjid. Nah, enggak punya rumah, tinggal di pojok masjid gitu. Wa huwa aidan fi sahihain, dan riwayat ini juga di dalam sahihain. Wa ghairihima, dan selain keduanya, min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kelengkapan hadisnya dalam kitab cuma disebutkan kisahnya. Kelengkapan hadisnya, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna imra'atan sauda'a, bahwasanya ada wanita yang hitam, kanat takumu, yang dia itu tinggal di masjid. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, taltaqitu khiraqa, dia itu memunguti di masjid itu, sobekan-sobekan gitu, kain atau kertas. Wal idana, dan juga membuang, memungut kotoran-kotoran di masjid, dibuang gitu. Famatat, maka wanita itu pun meninggal. Fafaqadaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nabi pun merasa kehilangan. Di mana wanita itu? Biasanya ada, sekarang kok enggak ada gitu. Rasulullah merasa kehilangan. Fasa'ala anha ba'da ayyamin, maka beliau pun bertanya tentangnya setelah beberapa hari. Setelah beberapa hari bertanya-tanya. Faqilalahu, maka dikatakan kepada Nabi, innaha matat, dia sudah meninggal gitu. Sudah mati. Faqala, maka Nabi mengatakan, hala kuntum adantumuni, hala, kenapa kalian tidak memberitahu saya gitu, kenapa saya enggak diberitahu. Qalu, para sahabat mengatakan, matat minal laili, dia meninggal di waktu malam. Wa dufinat, dan dikubur di waktu itu. Wa karihna annukidhaka gitu, dan kami benci untuk membangunkanmu, kami enggak segan, kami segan untuk membangunkan engkau wahai Rasul gitu. Qala faka'annahum saghoru amroha, Abu Hurairah mengatakan seolah-olah para sahabat menganggap kecil urusannya, wanita budak cleaning service gitu, tukang bersih-bersih masjid gitu. Kak, seolah-olah mereka menganggap remeh urusannya gitu, cuma wanita hitam gitu. Tapi Nabi enggak. Faqala, maka Nabi mengatakan, daluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku mana kuburannya gitu. Fadalluhu, maka mereka pun menunjukkannya. Fa'ata qabroha fasalla alaiha, maka Nabi pun datang ke kuburannya. Sudah beberapa hari, tadi dikatakan beberapa hari gitu. Summa qala, qala sabit akadu riwayatil hadis, kemudian Imam Bukhari mengatakan, berkata Sabit, salah seorang rawi dari hadis tersebut, inda dalik, ketika itu, au fi hadisin akhar, atau di dalam hadis lain, anna hadihil qabra, kubura, bahwasanya kuburan ini, mamlu'atun dulmatan, penuh dengan kegelapan. Ini maknanya penghuninya diadab, ya, gelap, kuburan ini gelap gitu. Ala ahliha, atas penghuninya, penghuni kuburnya merasakan kegelapan. Kemudian wa innallaha azza wa jalla munawwirun munawwiruha lahum. Kemudian Allah menerangi penduduk kubur tersebut bisolati, dengan solatku, kata Nabi. Alaihim, atas mereka gitu. Yakni Allah memberi barokah dengan solatnya Nabi di kuburan wanita sauda, wanita hitam tadi. Akhirnya penghuni sekitarnya mendapatkan cahaya karena sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ, mensolati wanita hitam, yakni cleaning service, bersih-bersih di masjid gitu. Maka dari hadis ini, riwayat Bukhari ini, dalil bolehnya sholat di atas kuburan, sholat jenazah, bagi seseorang yang belum salat, belum sempat mensolatkan. Kemudian dari hadis ini dan hadis sebelumnya dikait kuburan yang masih basah. Dalam kuburan ini, dalam hadis yang kedua ini tadi dikait beberapa hari. Ya, dikait beberapa hari gitu. Maka sehingga bolehnya mensolati jenazah yang sudah dikubur itu hitungannya adalah ketika hitungan belum lama gitu. Jadi dikubur beberapa hari, atau tadi masih basah, atau riwayat tadi baru tadi malam gitu. Seperti itu. Jadi bukan berarti datang ke kuburan sana menyolatkan gitu, padahal dikubur sudah lama gitu. Enggak, tapi beberapa waktu gitu, yang belum lama. Karena dalam riwayat tadi masih basah, riwayat yang tadi juga tadi malam, adapun riwayat ini beberapa hari gitu, beberapa hari. Adapun riwayat yang satu bulan dhaif, kita kembali ke kitab. Di kitab ada riwayat satu bulan tapi dhaif. Kayaknya 47, ini 45. Oh, itu sudah 47. Yang cocok sana pas ini. Sana. Kita anggap sana saja ya. Untuk kehati-hatian. Itu 45, ini 47. 46, berarti 1 menit lagi. Wa shalla ala qabri ummi sa'ad wa qad madha lidzalika sahrun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kuburan Ummu Sa'ad dan sungguh telah berlalu sebulan. Sudah dikubur sebulan yang lalu. Dalam catatan kaki dhaifun. Hadisnya adalah dhaif. Jadi sudah sebulan Nabi mensolatkan, riwayatnya dhaif. Yang sahih beberapa hari, tadi malam atau ketika kuburan masih basah gitu. Kalau musim penghujan ya basah terus ya sebulan ya. Maksudnya masih basah baru dikubur belum lama gitu. Mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم